rasanya kita baru di rama-rama malam ko. Cengkaria berbunyi di tengah malam, pabisian-bisian saya. Jari manari galau pun pai, patia gitar bau banyani. Kuntung-kuntung lai batamu sayang, mandakeklah di hati. Dan jago janji jo kato haro, dan timbang cinto jo raso sayang. Jampang kohidui batamu usala jame honde dia saya. Gitar bau banyani, kuntung-kuntung lai batamu sayang, mandakeklah di hati. Dan jago janji jo kato haro, dan timbang cinto jo raso sayang. Jampang ko hidui batamu elo, usala jame honde dia sayang.